من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله يا الله يا حي يا قيوم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله اللهم نوّر قلوبنا اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك دعاء yang maha menatap berkahi majlis ini jadikan saat ini saat engkau tunjuki kami cahaya kebenaranmu saat engkau lembutkan hati yang keras membatu engkau lapangkan hati yang sempit engkau sembuhkan hati-hati yang berpenyakit jadikan saat ini saat engkau hujamkan hati yang yakin padamu doa yang maha menggenggam ilmu tunjuki kami dengan ilmu yang manfaat Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa yang paling beruntung yang hadir saat ini adalah yang sambil duduk begini selalu yakin bahwa Allah sedang menatap dirinya. Yang setiap berucap selalu yakin bahwa setiap perkataannya pasti didengar Allah dan pasti ada perhitungannya. Siapakah yang beruntung saat ini adalah yang yakin Allah tahu isi hatinya. Sehingga tidak bisa lari dari Allah kemanapun, kapanpun. Orang yang yakin kepada Allah, dia akan sangat sibuk dengan Allah setiap saat. Tidak ada lagi kerinduan pujian makhluk, karena tahu makhluk hanya sekedar sama-sama mampir, tidak punya apa-apa, tidak berdaya, bodoh lagi. Orang yang mengenal Allah dengan baik, dia akan memuji Allah ala kulli hal dalam segala keadaan. Tapi yang belum mengenal Allah dengan baik baru belajar memuji Allah terhadap apa yang cocok dengan keinginannya. Tapi bagi yang mengenal Allah, dia tidak bisa menemukan hal yang jelek dari apapun yang Allah tetapkan baginya. Hadirin Al-Hamid, 17 kali Al-Quran mengulang-ulang tentang Allah yang maha terpuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Bertebaran pujian bagi Allah dalam segala urusan. Karena Allah adalah zat yang hanya dia yang berhak mendapatkan pujian. Apapun yang ditakdirkan, dibuat, dilakukan Allah pasti sempurna kebaikannya, kemaslahatannya, keagungannya. Tidak ada satupun, setitik pun atau yang lebih kecil dari itu yang kurang, yang salah, yang gagal, yang meleset, yang tertukar. Jadi kalau bercermin harus benar-benar dipuji nih pencipta tubuh ini dan tidak ada yang salah. Hidung yang pas bagi saya adalah yang ini. Rambut, kulit, tidak ada satupun yang berhak untuk kecewa dengan apa yang Allah berikan. Termasuk satu saat berjumpa dengan seorang ibu yang usia anaknya 16 tahun, tetapi intelektualnya, cara berpikirnya seperti usia 6 tahun, hanya kulitnya seperti usia yang sudah sepuh karena memang kelainan hormon. Tetapi anak ini bukan anak yang cacat, bukan anak yang abnormal, bukan anak yang gagal, ini anak adalah tanda-tanda kesempurnaan perencanaan Allah. Betapa sulitnya membuat anak usia 16 tahun, intelektual 6 tahun, kulit 46 tahun. Siapa yang bisa merancang ini selain Yang Maha Agung? Apakah anak ini sengsara? Sengsara versi kita. Tapi perhitungan Allah pasti sempurna. Allah sudah merencanakan menciptakan bayi ini dengan kemahasempurnaan kebaikan Allah. Sang ibu juga yang anaknya satu-satunya seperti ini, pasti perhitungannya juga beda dibanding dengan yang lain. Kesabarannya ketika memangku anaknya dilihat orang, catatannya juga beda. Maha suci Allah yang tidak pernah sekecil apapun ada kesalahan dalam takdir. Maka hadirin, seharusnya kita bersyukur kepada Allah tidak hanya dalam sesuatu yang kita sukai. Alhamdulillah lancar. Kalau macet, astagfirullah. Harusnya alhamdulillah. Lancar dan macet sama saja. Sama-sama karunia Allah. Memang dalam macet tidak ada karunia. Dalam macet juga melimpah karunia. Banyak waktu lebih banyak untuk murojaah Quran. Banyak waktu untuk bisa tafakur, zikir, doa, istighfar atau istirahat. Tapi ini bagaimana saya janji dengan ketemu seseorang? Kita tidak niat menyengajakan ingkar janji. Pasti ada hikmahnya. Apakah kalau saat itu ketemu akan jadi kebaikan? Boleh jadi kalau ketemu itu sudah jadi keburukan. Menjelang menikah batal. Bagaimana? Gak ada yang berani jawab? Alhamdulillah tidak. Saudara baru juga diajarin jadi gak rela begini. Alhamdulillah lah. Memangnya yang dilamar itu yakin jodohnya? Kita selalu meminta misalkan jodoh terbaik. Padahal Allah tahu yang akan menikah itu belum masuk kriteria yang terbaik. Hanya karena cinta, cinta kan tidak identik apa-apa. Cinta tidak bisa membeli surga kalau hanya kepada makhluk. Benar? Istiqoroh ya Allah, ini ya calon saya atau bukan. Kalaupun batal, tapi undangan sudah dibuat. Tinggal cetak lagi undangan pembatalan. Tahu tingkat keperihan hati gagal itu kenapa? Siapa yang paling menderita ketika batal nikah? Tahu sejauh mana tangan menggenggam kawat berduri? Kalau genggamannya kuat sekali ketika diambil kawat durinya, pasti lukanya paling parah, benar? Tapi kalau dirilis begini, lebih ringan. Selain Allah tuh kalau digenggam bisa bikin luka. Uang digenggam bikin luka, suami digenggam bikin luka, istri digenggam bikin luka, pangkat, jabatan, bisnis kalau begini. Padahal Allah ngambil sesuka Allah, gak ada yang bisa nahan. Tapi kita tahan, pasti pergi tuh, hanya robek. Wah, rata-rata ngangguk nih. Jangan terlalu cintalah sama dunia ini, cuman berhak cinta yang di tempat yang pas. Jadi gini, harusnya Allah yang dominan, nanti Allah yang menempatkan cinta ke orang tua, cinta ke pendamping hidup, cinta ke keluarga itu, Allah yang ngasih porsi yang pas. Tapi kita kan sekarang selain Allah yang dominan, Allah sisanya, itu yang bikin luka. Nah hadirin, jadi gimana kalau batal nikah? Tetap berat. Ya gimana nyebut alhamdulillah, saya baru akan nikahnya. Allah mengerti makom kita beda-beda ya. Tiap orang tingkatan yakin ke Allahnya beragam. Tapi nanti kalau sudah dapat uang alhamdulillah, uang hilang alhamdulillah. Kalau sudah bisa begitu, udah bahagianya luas. Kalau bahagianya ketika dengan yang cocok dengan keinginan, maka bahagianya terbatas. Padahal yang cocok belum tentu yang terbaik, dan yang tidak cocok belum tentu yang jelek. Benar? Mari kita perlebar rasa syukur kita, alhamdulillah ala kulli hal. Ustaz Edi Abu Marwah tadi memberi ilmu di bawah. Ada seorang yang kena sakit prostat, susah buang air kecil luar biasa. Entahlah, saya kurang paham penyakit ini. Pokoknya bermasalah, lalu dioperasi dan sembuh. Itu syukurnya luar biasa. Dokter, terima kasih. Keluarganya juga, dokter, terima kasih. Lihat suaminya sembuh, semua senang. Tapi suaminya menangis terseduh-seduh. Saya baru enak saja buang air, sekarang terima kasihnya kepada dokter. Begitu hebat, keluarga berterima kasih. Puluhan tahun saya dikasih lancar, enggak sehebat ini, terima kasih ke Allahnya. Memang kita begitu tuh. Baru tahu kita punya pantat sesudah bisul sembuh. Jadi kalau kita menderita sebetulnya bukan karena kurang karunia, tapi karena kurang syukur. Maka disebutkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu du'a alhamdulillah. Doa yang paling top, yang paling afdol adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Karena tidak ada perbuatan Allah yang zalim. Kalau kita menderita pasti bukan karena ketentuan Allah. Kalau kita menderita pasti karena zalam tu nafsi, karena kezaliman diri kita sendiri. Karena sok tahu, lebih sibuk dengan nafsu, lebih sibuk dengan keinginan, lebih sibuk dengan harapan, seakan Allah itu sesuatu yang lewat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 216. Wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Bolehkah, bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal lebih baik menurut Allah bagimu. Dan bisa jadi engkau menyukai, mencintai sesuatu, padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, antum kalian tak tahu. Makanya jangan sok tahu, syukur aja dulu. Dapat uang, alhamdulillah. Tidak dapat uang, Allah tahu nih siapa yang ngomong, siapa yang tidak, siapa yang setengah hati, siapa yang ragu-ragu. Tapi nanti kalau saya nyebut alhamdulillah, benar-benar saya gak punya uang. Saudara jangan begitu ke Allah ya. Allah tahu persis saudara takut tidak punya uang. Jangan seperti, kenapa saya tidak mau menyerahkan suami saya ke urusan suami saya ke Allah? Karena saya takut suami saya diserahkan lagi ke akhwat yang lain oleh Allah. Ini kan penghinaan besar kepada Allah. Memangnya sesederhana itu penguasa langit dan bumi, pencipta yang maha agung? Allah udah sangat tahu rasa takut kita. Apapun ada di sini, sehalus apapun yang terlintas, wa asiru kaulakum awijharu bi innahu alimum bidati syudud. Mau dirahasiakan, mau terang-terangan, Allah tahu apa yang tersilat di lubuk hati ini. Jadi urusan dengan Allah bukan urusan banyak bicara begini, urusan lubuk hati yang terdalam. Saya bersyukur hari ini mendapat takdir yang subhanallah. Ada tamu sahabat saya, Bang Yan, yang menyediakan fasilitas saling sapa. Dan melakukannya, semoga Allah membalas dan menjaga keikhlasannya tanpa pamrih apapun. Beliau beli alat dan melakukan ini. Tadi presentasi tentang apa yang dikaryakan beliau, timnya, dan anaknya. Aduh, ini bagus. Terbersit di hati. Ini ada sahabat saya lainnya yang suka teknologi. Saya akan usahakan mudah-mudahan ketemu. Tapi gimana? Saya tidak tahu di mana. Di BBM. Nanti ngaji tidak ngaji. Tapi saya juga tidak tahu tempatnya di mana. Tapi yakin Allah Maha tahu. baru selesai sholat isya, tiba-tiba ingin ke toilet. Padahal prosedur tadi sudah. SOP-nya begitu. Kenapa lagi ini ya? Tidak boleh tanya kenapa. Alhamdulillah. Keluar dari toilet, mau wudhu lagi. Ketemu dengan sahabat ini. Maha suci Allah yang ngatur pertemuan. Masuk ke sini, ada lagi ketemu. Jadilah ketemu yang tadi cuma di hati. Tapi siapa yang tidak diketahui isi hatinya oleh Allah? Ya bukan berarti saya baik, tapi begitulah Allah tahu. Bukan hanya hati kita, tapi hati penjahat juga tahu. Makanya saudara yang jatuh hati itu ya. Tidak usah segera dibeli bunga terus. Apa sapu tangan sutra biru ini lebay ya, tidak usah akal-akalan, tidak usah banyak strategi, karena Allah yang menguasai siapa yang saudara sukai. Benar, walaupun puisi enggak ngepek bagi Allah, kalau Allah bikin enek saja. Lihat itu. Oleh karena itulah hadirin, kita harus mulai menikmati, memperlebar kebahagiaan hidup kita dengan mensyukuri apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Melamar kerja tidak diterima, alhamdulillah. Kenapa saudara seperti berat aja nyebut alhamdulillah? Memangnya tempat kerja yang saudara lamar itu yakin pekerjaan terbaik? Bagaimana kalau harta yang didapat di sana tidak barokah? Dimakan haram nanti di sekujur tubuh kita. Lebih baik ditolak saja di sana. Benar? Apa ruginya coba melamar kerja? Jalan ke sana sudah dicatat sebagai amal. Capeknya penggugur dosa. Tapi sudah fotokopi lamaran kerja. Itu rezeki buat tukang fotokopi. Legalisasi ke sekolah, itu rezeki buat tetek atau usaha. Udah uangnya juga milik Allah. Tapi saya sudah 5 kali ditolak terus. Siti Hajar 7 kali. Kurang tuh ya. Lamar terus. Gak usah risau. Pasti dicatat semuanya oleh Allah. Tidak ada satu tetesan keringat yang enggak tercatat. Enggak ada 1 rupiah pun ongkos yang enggak terhitung. Enggak ada satu pun omongan satpam yang bengis. Mengapa kamu? Ngerima, kamu gak pantas, gak level. Celetot, ya Allah, gak level ya. Apa saudara sangka semua ini luput dari pengawasan Allah? Tidak. Semuanya tercatat. Akan ada saatnya Allah menolong. Datang ke masjid, ya Rob, jaket sudah dijual. Gak usah saya sampaikan padamu. Udah gak ada jaket. Handphone sudah kembali ke handphone jadul. Sepatu yang kemarin sudah dijual untuk ongkos. Tapi alhamdulillah, Engkau memberi saya ingatan sehat, tubuh sehat, masih semangat. Pokoknya apapun yang Engkau lakukan pada hamba, pasti yang terbaik. Hamba mohon ampun ya Allah, sekiranya semua kesulitan ini diundang oleh kebusukan hamba, pasti semuanya baik darimu. Akhirnya mantap makan tabungan. Tabis, tabungan habis. Lalu matang, makan hutang. Ya Allah, saya gak mau hutang begini. Tapi ada aja yang ngutangin. Saya entah kenapa lihat wajah kamu tuh seperti maunya tengah si duit aja. Ini lumayan. Siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah? Memangnya ada orang yang bisa ngasih uang ke kita kalau bukan Allah yang menggerakkan? Semua karunia sehalus apapun, biiznillah. Ayo, alhamdulillah. Saudara capek pulang ke rumah, misal sudah berumah tangga, tidak dihargai oleh istri, bagaimana? Gak jelas bagaimana? Dari mana Pak? Keluyuran aja, kesana sini. Kan saya supir taksi Bu, masa saya diam terus? Penghasilan cuma segini. Ya Allah, Engkau sudah lihat semuanya. Kebutuhan banyak, Pak. Allah, Engkau sudah tahu. Iya, Bu. Coba tuh tingkatkan kerja kerasnya. Pengen. Ini juga sendi-sendi udah hampir copot. Jangan-jangan selingkuh ya. Atuh, ya Allah, Engkau tahu, sayang. Enggak lah, Bu. Kepercaya. Ya, ini penggugur dosa. Ya Allah, Engkau tahu apa yang saya lakukan, Bu. Saya emang gak mau tersinggung, gak mau marah, dituduh apapun. Saya puas kalau saya tahu Allah mengetahui yang saya lakukan ini tidak melanggar syariat. Begitu aja lah, Bu. Mau marah mangga, mau baik mangga, yang penting mah saya emang gak bikin dosa dalam pandangan Allah. Enak tidak begitu? Ah, kamu pasti habis dengerin ceramah si Agim. Ibu juga udah pernah dengar ceramahnya. Hadirin, memangnya kalau kita dicurigai orang padahal kita jujur, itu keburukan? Enggak. Di sana ujian kesabaran kita, betul? Kalau enggak ada ujiannya, enggak naik tuh. Emang kita harus dipuji terus? Nabi Muhammad aja yang mulia, ada yang menghina. Masa kita yang hina asli, enggak ada yang menghina? Kita kan hina betulan. Nah, variasi. Kadang dibaikin, kadang oh, orang marah. Kadang atasan kita gak salah apa-apa, kita yang bagian dimarahin. Ya udah gak apa-apa, lempeng aja. Hari ini episodenya ini. Pasti saya mungkin punya dosa di tempat lain. Oh iya, tadi kucing saya sepak. Boleh jadi balesannya saya disepak nih oleh atasan saya. Ya Allah, bos mah ngambek, mah ngambek, kita mah istighfar, mah istighfar. Kamu katanya dimarahin bos ya? Alhamdulillah, transfer pahala. Bos kan baru pulang umroh. Jangan begitu hadirin, seperti yang mensyukuri penderitaan orang ya. Naik motor, ban meletus, bagaimana? Alhamdulillah, apa artinya? Rezeki tukang tambal ban. Sing happy, ban meletus tuh ya. Ya Allah, begini mang rezeki itu ya. Saya yang kerja, rezekimu saya anterin nih 2 kilo ngedorongnya ya. Bagaimana 2 kilometer ngedorong motor? Alhamdulillah, banyak asam laktat yang harus keluar di tubuh kita. Kita kurang olahraga, maka diatur oleh Allah meletusnya sebelum nanjak. Supaya keringatnya. Hadirin, Allah lebih bertanggung jawab membuat kita sehat. Kita kurang gerak dan Allah tahu persis ini. Kadang-kadang perlu gitu saudara dikejar anjing lah ya. Itu bukan kebetulan, anjing itu udah capek hadirin ya. Udah banyak urusan. Tapi karena tugas saudara ngejar saudara supaya saudara olahraga, oh, suci Allah. Suatu saat sedang jalan dengan anak bungsu kecil, tiba-tiba datang anjing itu, wah segini tinggi besar, mulai lari ngedeketin ini di lapangan. Ya Allah, demi kalimatillah hitam mati min syarimah. Lu ingat ceramah ceramah, ingat tentang ini ya, kan harus ingat ke Allah. Saya juga ingat ya, tapi nyari batu juga, nyari kayu juga. Demi kalimatillah hitam mati min syarimah. Aduh ya Allah, ya Allah, ini anjing besar. Udah segala strategi. Ya Allah, tapi lebih ingat ke anjingnya daripada ke Allah. Tapi dah Allah juga ngerti ya keterbatasan saya. Udah keluar tuh doa-doa, udah bikin matilah hitam, mati mencari makola. Tapi mulut kemana, pikiran kemana, mata ke anjing yang ngedeketin. Anak tuh, aduh, gelut ya, berantem nih. Masya Allah, tidak semudah ceramah dalam fakta tuh hadirnya. Ya Allah, a'udzubi kalimatillah. Pokoknya saya mulai yakin ini doa harus keluarkan. Syariat, lihat batu atau kayu apa yang kira-kira ada. Kalau lari, menurut ceramah kan gak cocok. Ya, Ibu, kalau dikejar anjing gimana, Bu? Lari. Kalau Ibu dengan anjing dibalapin gimana, Bu? Cepetan mana? Anjing, tuh kan. Ini saya ingat ceramah saya yang ini. Jadi kalau saya lari, besar kemungkinan kesusul oleh anjing. Maha suci Allah ya. Tiba-tiba, shit, ada yang bersiul. naik sepeda tuh, Masya Allah, Robi Sugara tuh. Datang, wah lagi, rupanya beliau yang punya, manggil anjingnya, ya Allah, gini caranya ya. Bintang film atau yang dikeluarin, itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang kebetulan. Evaluasi, oh ya, keyakinan kurang, pantas anjingnya deketin terus. Tapi tetap saja datang yang punyanya, ya. Hadirin, alhamdulillah. Datang anjing, tambah keyakinan. Memang ada proses khaufnya dulu, takutnya dulu. Karena tanpa proses ini, kita enggak ngelihat hebatnya pertolongan Allah datang dari yang tidak diduga-duga. Benar? Siapa yang nyangka akan datang naik sepeda? Coba kalau datangnya punten gitu, sepuh misalkan ya. Terus bawa tongkat dan enggak lihat, oh, kan saya lebih tegang hadirin ya. Halo? Ya datangnya naik sepeda cepat gagah kan lebih jinak lah anjingnya ya. Kalau anjing besar terus yang datang misalkan punten ya, udah sepuh pelan gitu, kan ketegangan meningkat. Allah Maha tahu. Tidak ada yang tidak Allah tahu. Oh, ala kulli hal alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan bacakan sebuah tulisan yang baru saya dapat dari dokter. Ini dokter yang kemarin umroh sama-sama dan menceritakan sebuah pengalaman yang subhanallah ini baik sekali untuk diketahui oleh saudara. Kemarin kita umroh satu pesawat 430 atau 50, maaf kurang tepatnya ya. Sesudah take off, ini dokter adalah dokter Dewi yang mendampingi. Sesudah take off menuju Madinah, lampu sudah dipadamkan, artinya sudah boleh berdiri. Saya bangun dari tempat duduk dan mulai menyapa jamaah. Karena satu pesawat semuanya rombongan kita, dan beliau sebagai dokter jadi mulai memeriksa keadaan. Sekaligus mengidentifikasi beberapa jamaah yang resiko tinggi, yang memerlukan pemantauan ini selama dalam umroh. Sejauh yang info yang didapat, hanya ada satu yang agak berbahaya, yaitu anak usia 6 tahun yang 20 jam sebelum berangkat dirawat inap 5 hari karena demam tinggi. Sesudah melihat keadaan jamaah, saya tertumpu kepada sosok nenek yang tampak pucat dengan nafas tersengal-sengal. Hati menduga sepertinya nenek ini menderita penyakit jantung atau paru kronis. Lalu saya bertanya, apa nenek merasa sesak? Ternyata nenek itu tidak paham bahasa Indonesia hari ini, karena beliau dari daerah Kendal yang hari-harinya berbahasa Jawa. Beliau berangkat bersama anak laki-lakinya dan besan perempuan yang usianya 70 tahun. Ini sudah sepuh ya. Nenek ini usianya 83 tahun. Dan anak-anak laki yang mendampingi, yang ngongkosinya adalah berusia 45 tahun. Nenek Gemi namanya, usia 83, baru keluar dari UGD salah satu rumah sakit Bekasi sehari sebelum berangkat umroh. Keluhannya adalah pingsan tiba-tiba dan sesak nafas. Dokter UGD menyatakan beliau sakit jantung dan disarankan untuk dirawat. Tapi nenek Gemi menolak, ingin pulang dan minum obat saja. Melihat kondisinya, dokter yang merawat pun tidak merekomendasikan untuk berangkat umroh. Walau demikian, tekad nenek sudah bulat untuk tetap berumroh karena beliau pernah ditolak untuk mendaftar haji dan umroh tahun lalu karena alasan usia dan kesehatan di kota asalnya. Melihat yang lumayan sesak, kulit bibirnya sangat pucat di pesawat, pikiran saya melayang. Ini pikiran dokter yang melayang ya, bersama dengan pesawatnya. Bagaimana nanti di tanah suci, bolak-balik hotel, masjid, terutama Masjid Nabawi, yang pintu laki-laki dan perempuan berbeda, terpisah, pastinya sang anak laki tidak bisa mengantar hingga ke dalam. Dan besannya pun sudah sepuh, sama 70 dan 83 ya. Ini subhanallah, anak laki-laki ini pada waktu saya itikaf juga ada di sebelah saya. Saya tidak tahu bahwa ini anak yang membawa orang tua dan besannya. Dan subhanallah, selain merawat itu juga merawat istrinya 10 tahun yang sakit. sehingga harus diangkat rahimnya. Wah, Masya Allah cerita ini anak lelaki ini ya. Saya baru tahu nyambungnya dengan kisah ini. Teruskan. Teruskan. Dalam hati saya berucap, la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah lah satu-satunya yang bisa memampukan beliau beribadah. Memang Allah Maha Kuasa, tiada hal yang mustahil baginya. Selama 8 hari perjalanan ibadah, baik di Madinah maupun berumroh di Mekah, nenek Gemi dalam keadaan kondisi dalam tanda kutip sehat. Tidak ada keluhan sedikit pun. Rasa sesaknya seperti hilang begitu saja. Wajahnya pun tidak sepucat saat di dalam pesawat. Padahal di Madinah 14 derajat. Ya, dingin. Dingin kering. Bukan seperti dingin kita. Ya, kalau dingin kering tuh cenderung banyak masalah di tubuh kita. Dan angin lebih dingin daripada udaranya. Untuk mobilisasi sehari-hari memang saya sedikit memaksa anaknya untuk membeli kursi roda agar ibunya bisa didorong. Hari ke-9 dalam perjalanan ke tanah air, saya berkesempatan ngobrol lama dengan beliau dan anaknya karena kami sama-sama ditempatkan di bisnis kelas oleh pesawat. Jadi rezeki nenek nih, bayar ekonomi duduk di bisnis. Masya Allah. Duduk di kelas bisnis. Wih, ternyata beliau sangat gembira dengan wajah sumingkirah, tersenyum dan tertawa kecil kadang-kadang ketika anaknya melucu mengingat prastawa sama umroh. Senang sekali saya melihatnya. Bahkan satu porsi makanan yang disediakan dilahap habis tak bersisa. Kami beberapa kali mengucapkan hamdalah karena Allah sangat baik memberikan kemudahan. Beliau pun beberapa kali menghapus air matanya karena merasa bahagia berkesempatan melihat Ka'bah dan berumroh tanpa kendala apapun. Bersyukur karena dapat bertemu langsung dengan A'agim. Saya ini, alhamdulillah saya itu hadirin ya. Dan berfoto, ya saya ingat ini nenek juga minta berfoto dengan saya. Saya dengan leluasa ya, karena tidak jadi gosip dengan nenek. Nenek ini ceria benar, ini beliau tiga baris di belakang saya ini. Saya ingat sekali nenek ini. Dan waktu tidur juga kakinya dinaikkan, maklum di kelas bisnis hadirin ya, dinaikkan ke pangkuan anaknya. Dan akhirnya kami pun berpisah di Soekarno-Hatta. Saya ingat nenek ini minta difoto juga di pesawat nih. Hari ini adalah hari ke-4 kepulangan umroh. Kami mendapat berita bahwa nenek Gemi telah meninggal dunia jam 2 tadi siang di rumah anaknya di Bekasi. Maha suci Allah yang menjamu hambanya. Anaknya ini ketika sedang di sana bertekad, "Aa, kalau mau membangun pesantren baik akan kamu bangunkan terlebih dahulu." Ini saya melihat pemuda ini, subhanallah ya, membawa dua ibu sendirian ke sana, mengurus istrinya yang sakit lama, dan sesudah diambil lagi rahimnya, pasti akan berdampak bagi wanita yang diambil rahimnya itu. Ya, walaupun usianya masih muda, tapi tetap sabar. Maha suci Allah, ala kulli hal. Sakit ternyata bagian daripada Allah menunjukkan bagaimana dalam umroh itu begitu saja orang bisa menjadi sehat. Saya ditakdirkan sering berangkat ke tanah suci, jadi sering melihat yang susah jalan bisa jadi jalan. Yang tadinya lemah jadi kuat. Ini usia 83 tahun. Sudah tua sekali. Dijamu dulu ke tanah suci sebelum akhirnya dipanggil pulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukatiba. Hadirin, mudah-mudahan pertemuan yang ringkas ini membuat kita semakin yakin bahwa kejadian apapun, pahit, getir, itu sebetulnya bukan pada kejadiannya. Pahit itu karena kita merasa tidak cocok dengan nafsu kita. Tapi kejadiannya tidak ada yang jelek dari Allah. Benar? Contoh sakit. Kita sering merasa sakit itu adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Padahal banyak sekali Allah akan memberikan pelajaran, karunia. Contoh, dengan sakit saja, kalau kita sabar, gugur itu dosa-dosa. Bagi gugurnya daun-daun. Ada dosa yang tidak tergugurkan oleh ibadah kita yang pas-pasan, tapi Allah menginginkan kita bersih. dan dibersihkan lewat, digugurkannya lewat sakit. Kadang dengan sakit kita bisa melihat orang-orang yang begitu tulus merawat kita, yang selama ini kita remehkan. Tapi ketika kita sakit, Masya Allah. Ini ada kisah yang menarik dari sakit. Ada seorang ayah yang sudah memang berpisah dengan istrinya. Lalu Allah memberikan amanah istri juga. Anaknya ini tidak boleh ketemu. Akhirnya anaknya suatu saat karena ingin ketemu ayahnya, pergilah menengok bapaknya. Tapi hanya sebentar, mau tidur di rumah temannya. Izin Allah ketika ketemu, sakit itu anak, jadi tidak bisa kemana-mana. Nah dalam sakitnya ternyata ibu inilah yang nyuapin, yang nyiapin obat 4 jam sekali ngecek panasnya. Sakit itulah yang akhirnya mengenal ibunya. Jadi kata siapa sakit ini jelek? Banyak rahasia Allah di balik sakit. Berapa banyak yang ketemu jodoh ketika di opname, betul tidak? Sama-sama pasien, pasti pikirannya dengan perawat kan? Enggak, saya nggak mau ngomongin itu. Ini sama-sama pasien. Berapa banyak Allah mempertemukan jodoh lewat penyakit, benar? Jadi dihina, difitnah, ditipu. Memangnya ditipu itu jelek? Yang jelek itu apa? Nipu. Hilang dompet, baik buruk? Langsung pegang dompetnya masing-masing. Saya juga megang, hadirin. Kancingkan dulu hadirin. Pengamanan. Hilang dompet kan ciri-ciri mau punya dompet baru. Isinya juga baru nanti. Apa memang hilang dompet sudah terus mati, terus jadi miskin seketika? Tidak. Ada yang umroh, kerjanya belanja aja. Karena punya kartu kredit itu, bet aja hilang dompet, berhenti tuh belanjanya, baru khusyuk. Ya, kata siapa hilang dompet jelek? Astagfirullah ya Allah, tolong jangan sampai ada yang pakai kartu kredit saya. Khusyuk dia. Asalnya khusyuknya di toko. Allah tahu dia berangkat umroh jauh-jauh lebih sibuk di toko daripada tawaf. Tawaf di masjid lebih bagus, pasti bagus. Tawaf di luar belum tentu bagus. Dihilangin aja oleh Allah, diatur sedemikian rupa supaya malingnya ketemu dengan si itu tuh. Memangnya pertemuan kita dengan maling kebetulan? Jawab, jawab hadirin. Apakah ada yang kebetulan? Tidak ada, tidak ada kebetulan. Semua biiznillah, diatur oleh Allah. Kalau udah gitu tobat, ya gampang nanti bagi Allah ngembaliin. Dibalikin aja hati maling. Astagfirullahaladzim, saya maling terus. Ah, hari ini tobat. Mungkin dipulangin. Loh, apa susahnya Allah ngebulak-balik hati maling? Ya, benar? Kok saudara seperti yang menjiwai? Hadirin, jadi kalau masalah kita ditipu, itu juga pasti ada rahasia Allah di sana. Di PHK, kemudian apa sajalah pasti baik. Lagi nunggu kendaraan, tiba-tiba ban mobil kena air, jebrot ke sini. Persis lagi menguap. Bagaimana? Alhamdulillah. Jarang-jarang saya minum cendol begini. Cepat istighfar. Ya Allah, mending ngepas begini. Periksa baju cicilannya udah lunas belum? Periksa mulutnya ngomong apa aja. Pasti itu gak kebetulan. Daripada kita kurang ajar, kok yang naik mobil kurang ajar, gak ngepek. Udah hujan deras, mobil dia bagus, sound systemnya bagus. Kita teriak sendiri, nunjuk-nunjuk juga malah tambah malu. Gimana saya malu dilihat teman, dan malu juga gak menyelesaikan masalah. Bu, ibu, ya tenang, tenang. Sudah episodenya saya begini. Ibu gak dendam, apa yang harus saya dendamkan? Ini sudah kejadian yang nasi jadi bubur, terima, tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, sedari, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Pasti ada kebaikan, pasti ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Alhamdulillah. Terima kasih. Semua kepahitan kita itu baik. yang membuat getir itu adalah pasti duniawi, pasti nafsu. Coba periksa ya, kalau kita sudah mikirin akhirat, pikirin pahala di sisi Allah, udah gak getir lagi. Akhlak itu mudah berubah ketika kita lebih orientasi akhirat, orientasi kedudukan di sisi Allah, orientasi mencari ridho Allah, itu lebih ringan. Tapi kalau orientasinya duniawi, harta, kedudukan, pangkat, jabatan, cinta manusia, pujian, penghormatan, kekaguman, imbalan, pasti luka. Dan luka itu tidak nolong apapun kecuali menghilangkan syukur, membuat buta hati kita terhadap hikmah. Saya lihat dari depan, maaf saudara, ini wajah-wajah banyak masalah ya. Saya tidak mengatakan wajah-wajah bermasalah ya, tapi apa bedanya? Maaf ya, Bapak sudah agak lama kan di dunia ya. Sudah berapa tahun Pak? Maaf Pak. Bapak sudah berapa tahun di dunia? 50? Ah, masih adik saya dong ya. Gak bisa nyusul Pak seumur hidup ya. Bapak 50 tahun kan gini-gini aja ya Pak ya. Senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, ada, tiada, dideketin, dijauhin. Gak ada yang aneh. Betulan hadirin, saya suka mikir dalam hidup saya ada 52 tahun nih. Sadar-sadarnya emang belakangan ini ya. Tapi udah gak ada yang aneh. Yang dianggap gawat, tegang dulu. Show must go on. Atulah sekali-kali saya bahasa Inggris hadirin. Ada keren sedikit ya. Apa artinya? Dilarang merokok ya. Astagfirullahaladzim. Hadirin, ternyata jalan aja hidup ini. Wah, gonjang-ganjing di TV. Jalan, ibu-ibu ngambek. Datang lagi ya. Ini perusahaan kolab. Waktunya bangkit lagi. Anak gak nurut. Sekarang malah jadi Hafiz. Oh gini ya. Apa yang dianggap gawat, ternyata banyak pelajaran di sana. Dengan dihina rame-rame, ternyata itu yang membuat kita tahu gak ada apa-apanya pujian itu. Dengan tabungan habis, ternyata itu yang membuat kita tahu bahwa sandaran itu bukan tabungan, Allah. Pernah ini ada orang yang ditipu. Aduh, saya ditipu, pada itu satu-satunya modal saya, satu-satunya andalan saya untuk membiayai keluarga, menyekolahkan anak. Nah itu yang bikin saudara ditipu. Saudara sudah menuhankan tabungan. Seakan-akan dengan tabungan itulah keluarga terjamin, anak-anak bisa selesai. Nah, sekarang ditipu. Dan yang nipunya teh miskin. Susah. Mau diperes juga. Udah gak ada airnya. Coba periksa, pasti banyak hikmah. Kenapa jadi tegang begini, takut ketipuan? Terima kasih hadirin. Saya sudah diberi surat, maaf waktunya tanya jawab. Memang ada yang mau ditanyakan? Hadirin, mudah-mudahan bulan depan saling sapa sudah bisa menerbitkan sebuah baru di Android ya, yang kalau saudara tinggal pencet nanti sudah ada. Sementara sih baru ditulisnya Agim TV, tapi nanti cari yang lebih aman lah ya. Ada live seperti ini bisa dilihat langsung di Android, tergantung ya pulsanya ada atau tidak. Dan mau lihat rekaman Istiqlal, rekaman yang sebelumnya, pijit yang bawahnya nanti ada judul-judulnya dan live. Ah saya mah gak kuat, ini mah pakai gambar mah pengen yang suara aja. Di bawahnya ada audio. Itu untuk yang level pas-pasan model kita ya. Yang kuotanya kuota tawadu. Suara. Terus mau lihat jadwal A di mana aja ceramah, pijit lagi. Ah saya emang gak mau denger, pengen baca. Pijit lagi ada tulisan-tulisan ringkas yang ada dimuat di Facebook atau di Twitter atau tulisan ada di sana. Judul kiat mengatasi amarah, kiat melunasi hutang. Dan ini diupdate terus, jadi selalu baru. Dari mana biayanya? Belum ada nih biayanya. Tapi sudah ada duluan situsnya. Apakah dipungut biaya? Enggak. Sahabat saya ini tidak mau membisniskan ini. Tapi saya anjurkan Di bawahnya ditulis, bagi yang merasa bersyukur mendapat ilmu ini boleh berinfak. Jadi kalau di depan itu ngikat, tapi kalau di belakang kan tergantung rasa syukur, benar? Jadi saudara bersyukur misalkan infak, ilmunya makin nyerap ya. Tapi kalau 1000 itu nyerapnya dikit aja. Tapi kalau besar, rep begitu ya. Bisa soleh seketika atau mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada. Kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit lagi Ahmad. Atau mau nanya? Ada Ahmad. Silakan. Saya sedang berusaha jam 9 pas sudah selesai karena khawatir kemalaman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, soalnya pertanyaannya melenceng dari topik. Enggak apa-apa. Apa-apa. Gimana menyebut enggak tega hadirin. Silakan. Kalau bisa disesuaikan aja ya. Silakan, Dek. Ini pertanyaan titipan dari teman saya. Jadi kebetulan dia itu bekerja sebagai teknisi di lepas pantai. Pokoknya di laut gitulah, A. Terus jadi dia di sana itu satu bulan, dan di kapal yang dia tinggal itu tidak mengadakan sholat Jumat. Nah itu berarti dia nggak sholat Jumat 4 kali kan, A? Soalnya udah 1 bulan di sana. Itu kalau kayak gitu gimana? Baik. Terima kasih. Sudah. Ya, memang 3 kali meninggalkan sholat Jumat menjadi fatal, ya. Kalau saya memilihnya 1, cari orang Islam lainnya untuk adakan saja sholat Jumat. Memang ada selisih pendapat ya, ada yang harus 40 tapi ada yang sudah bisa, ada jamaah juga sudah bisa. Belajarlah jadi imam, lakukanlah ya. Yang kedua yang paling bagus adalah berhenti. Aduh, di sana gajinya gede. Ya gaji gede tapi direbus di akhirat kan ruginya. Emang gaji gede akan menjamin kecukupan? Emang banyak uang itu akan menjamin cukup? Tidak. Saudara mau digaji 200 juta sebulan, mau tidak? Take home pay, bersih, 200 juta mau? Tapi penyakit saudara 225 juta per bulan. Kan tekor. Dan Allah gampang sekali ngambil segala. Ya, ujian. Coba paksakan aja, ada cari umat Islam lainnya di sana. Kalau enggak berhenti, pindah. Dah gitu, bilangin salam dari A ya. Rekan-rekan sekalian, senang tidak sih ilmu tentang Allah? Logika paling dekatnya gini ya, lihat orang baik senang tidak? Dengar cerita orang baik senang tidak? Gimana kalau orang baik itu datang ke kita kemudian berbuat sangat baik ke kita, senang tidak? Kita gak baik ke dia, dia tetap baik, senang tidak? Gimana dengan Allah yang maha baik, yang kita ngaco kayak gini, diurus. Tidak ada yang lebih menginginkan kita selamat selain Allah. Tadi dikisahkan Allah tuh ngejaga kita tuh seperti telur di ujung tanduk yang dijaga. Dijaga kita ini siang malam, dicukupi rezekinya. Nafas aja enggak, semenit aja enggak dikasih. Karena kalau ditelatin semenit aja masalah tubuh ini. Air yang 70% di tubuh ini, kapan Allah gak ngasih minum? Hadirin sekalian. Saya minum karena bersyukur udah ada di hadapan ini. Alhamdulillah hadirin, Masya Allah. Mata airnya di mana, yang nimba siapa, yang mensterilkan, yang ngangkut, yang jual, yang ngebotolin, yang bawa ke sini. Demi Allah, tiap hari begini. Karena Allah tahu kalau kita keurang cairan, ini enggak jalan tubuh ini. Allah tutupi aurat kita. Allah tahu dosa kita. Nah, enggak dibeberin atuh. Coba kalau yang belakang tahu aib saudara. Udah kita enggak punya kawan. Coba kalau tiap dosa kita oleh Allah dibalas, ngeluarin belatung per dosa satu. Ini udah pengajian menjijikan, benar? dan saudara juga tidak mau datang, itu ablatung melulu. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Makanya hadirin, aduh, ayo mari kita tenggelamkan dalam syukur ala kulli hal, dalam segala keadaan. Beda rasanya, dan Allah tahu. Ini hamba tahu hatinya tertekan, tapi dia bersyukur. Ya Allah, saya yakin semua perbuatanmu baik. Semoga saya bisa mengambil hikmah. Allahumma ftah lana hikmataka, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Yang belum punya jodoh, bagaimana? Bagaimana? Jangan takut salah ngomong. Nanti saya kalau nyebut alhamdulillah jadi kekal gak punya jodohnya. Ada hikmahnya, belum punya jodoh. Pasti ada rahasia Allah. Allah juga udah tahu, saudara, sudah kunang-kunang 1001 malam, ya. Cenut-cenut, tahu-tahu sahabat karibnya nikah. Oh ya Allah, remuk ya Allah. Kenapa ini ketawanya seperti yang menjiwai? Udah, jangan ngadu kemana-mana. Udah, ya Allah, pasti ada rahasia darimu. Ya, jangan suudon, jangan iri, jangan dengki ke yang lain. Jangan ngebanding-banding dengan orang lain. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Syukuri segala keadaan. Ikhtiar-ikhtiar, sempurnakan ikhtiar. Tapi jangan telat bersyukur, karena pasti ada rahasia Allah. Ikhtiar kita tidak harus berbuah yang kita inginkan. Ikhtiar itu ibadah. Buah itu terserah Allah, bentuknya, waktunya. Dan sebaik-baik karunia Allah adalah bukan wujudnya yang kita inginkan, tapi jadi dekatnya kita dengan Allah. Itu yang terbaik. Benar? Jadi kalau yang kita inginkan belum wujud, tidak berarti Allah pelit, mudah Allah ngasih. Tapi mungkin Allah ngasih yang lebih baik lagi. Boleh jadi Allah menjadikan penggugur dosa, atau Allah ingin membuat kita lebih dekat dengan Dia. Dan yang terbaik adalah apapun yang terjadi, jadi dekat dengan Allah, enggak ada ruginya. Mudah-mudahan manfaat hadirin sekalian. Alhamdulillah, bagi yang akan berangkat umroh nanti, kita satu pesawat lagi rencananya tanggal 16 April. Jangan ngomong, pergi terus, pergi itu. Udahlah, alhamdulillah gitu ya. Pepedihan saudara enggak pergi, atau saya yang pergi ya. Jangan pakai kotor hati ya. Harus senang lihat Allah ngasih kebahagiaan ke yang lain. Nah, senangnya kita itu dikasih, Allah tahu tuh. Tapi yang dengkinya cuma di tengah kosan. Nah, itu juga Allah tahu ya. Karena urusan dengan Allah bukan urusan kelihatan orang. Semua lintasan hati Allah udah tahu. Senang, Allah itu maha baik, maha sempurna segalanya. Ya, terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Ada manfaatnya ilmu ini. Mau doanya sudah hafal kan? Allahumma ftah lana hikmataka. Ulangi apa? Allahumma ftah lana hikmataka, supaya dibukakan pintu hikmah. Wansur alaina rahmataka. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Jadi ini minta dibuka pintu hikmah. Jadi kita ngerti nih, apa sih yang Allah maksud dari episode ini. Karena kalau udah ngerti gak berat. Kalau gak ngerti yang bikin berat itu. Kemudian minta ditolong oleh Allah dengan rahmat Allah. Cari doa itu hafalkan ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Oh, masjid kita sudah semakin bagus. Ini udah pada punya ini belum? Yang penting bukan punyanya ya. Digoyang-goyang. Diisi. Mau dibawa kemana aja terserah. Tapi kalau mau dibawa ke sini, insya Allah nanti kita sempurnakan jadi wakaf masjid diantaranya itu. Terima kasih sahabat-sahabat, bagi yang akan bersyukur sambil bersedekah, syukurilah pertemuan ini, ilmu ini karena Allah. Baik petugas silakan. Ya Allah, jadikan amal jariah, amal sedekah ini benar-benar menjadi jalan keberkahan, menjadi jalan mustajabnya doa. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الإخلاص الفلاح الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hadirin, tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali hanya Allah lah yang menghendaki. Allah lah yang menghimpun kita di rumahnya ini. Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Siang malam, terang gelap, kapanpun Allah tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat. Kecuali Allah pasti melihatnya, mencatatnya, dan pasti akan ada balasan. Begitupun maksiat, Allah menyaksikan setiap dosa, setiap lirikan mata, setiap patah kata. Allah tahu maksiat lahir batin kita. Tidak ada satupun yang mendekati zina kecuali Allah pasti tahu. Allah tahu sholat kita jarang khusyuk, sedekah kita amat kikir, Quran jarang dibaca. Allah tahu hati kita penuh oleh duniawi. Tapi Allah Maha Baik, tetap dibimbing agar kita bisa tahu jalan pulang. Setiap langkah menuju masjid ini menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Allah lah yang Maha menyayangi kita. Walaupun kita mengkhianatinya, tidak pernah berkurang karunia-Nya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Marilah kita beristighfar hadirin. Karena janji Allah majelis zikir, majelis ilmu adalah salah satu tempat Allah mengampuni hamba kotor dan sebusuk apapun hambanya. Istighfarlah yang hidupnya kotor. Allah tahu apapun yang kita sembunyikan. Mintalah ampunan hadirin yang masa lalunya hitam. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, yang hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk, yang hidupnya hanya membangun bungkus padahal isinya nista. Istighfar yang pernah durhaka kepada ibu bapak. Istighfar yang air susu dibalas dengan air tuba. Yang jarang tersenyum tulus, yang kikir. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, kita adalah darah daging. Istighfar hadirin yang hidupnya musyrik, menuhankan duniawi ini, menuhankan harta, menuhankan pujian, menuhankan cinta nafsu. Istighfar yang pernah mendekati zina, Allah pasti melihat. Istighfar yang pernah memakan harta haram, memberi makan keluarganya dengan harta haram. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut, ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigar. Wahai Allah, wahai yang maha menatap, Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Bersihkan ya Allah dari sekotor apapun, sebusuk apapun dosa kami. Jadikan sisa umur ini umur yang barokah ya Allah, umur yang bisa menebus semua dosa, bisa jadi bekal pulang kepada-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina ta'ayyun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintai-Mu ya Allah di atas segalanya. Karuniakan keluarga yang bahu-membahu mencari ridho-Mu. Titipkan kepada kami amanah-Mu, turunan yang benar-benar patuh pada-Mu. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Wahai yang maha mendengar, Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin doalah masing-masing, amin. Doalah hadirin, Allah pasti mendengarkan setiap doa. Kapan Allah berbuat jelek kepada kita? Doalah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah ya Rabb. Berikan kelapangan yang sedang ditimpa kesempitan ya Fatah. Ya Razak, bukakan rezeki hanya yang halal, yang barokah. Lepaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Kabulkan yang berhajat padamu ya Mujib. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Ya Allah,